sadari ku terus berlari. Makasih. Saking tersepunlahnya sampai enggak tahu udah selesai ya lagunya. Makasih loh Mas. Thank you my fans. Peace.